Fakullun min as'a wa tardo fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu ala al-alif mana min duhuriha at-ta'adzur. Adapun fi'il mudhari', maka sebab fathah muqaddarahnya ya cuma ta'adzur, karena thiqal kalau fathah itu kemarin ringan. Sedangkan sebab yang ketiga munasabah, fi'il mudhari' tidak ada munasabah. Karena fi'il mudhari' munasabah dengan fi'il itu pakai nun wiqayah. Sebagaimana yang telah lalu. Ya mutakallim, kalau ingin digabung dengan fi'il maka pakai nun wiqayah. Lan yadribani, itu bukan lan yadribai, bukan lan yadribani, tidak akan memukulku. Maka tidak tersisa kecuali hanya ta'adzur saja. Karena kalau thiqal fathah itu ringan, seperti contoh kemarin lan nadu'wa, lan nadu'wa. Ini selesai kita fathah baik muqaddarah atau fathah dhahirah. Yang jelas fi'il mudhari' yang masih alami maka nasabnya dengan fathah, baik fathah dhahirah atau fathah muqaddarah. Fa in ittashala bi akhirihi, karena syaratnya fi'il mudhari' dinasab dengan fathah, itu harus fi'il mudhari' yang murni yang masih alami. Maka apabila bersambung dengan akhirannya nun niswah, sebagaimana dalam rafa' kemarin, fi'il mudhari' yang rafa'nya pakai dhamma juga harus fi'il mudhari' yang alami. Kalau yang sudah bersambung maka ini sudah punya i'rab lain. Karena dia kalau sambungannya itu nun niswah maka menjadi mabni. Nahu al-afifatu lan yatabarrajna. Afifat ini jamak jamak muannas, salim dari afifatun, artinya wanita yang menjaga kehormatan. Dari kata-kata iffah, iffah itu menjaga kehormatan. Isim fa'ilnya afifun, laki-laki, afifatun perempuan. Jadi afif artinya laki-laki yang menjaga kehormatan, wanita afifah, afifatun. Kemudian dijamak menjadi muannas, jamak muannas salim menjadi al-afifatu atau afifatun. Al-afifatu, para wanita yang menjaga kehormatan, la yatabarrajna, mereka tidak akan berhias. Tentunya berhias bagi selain suami, karena haram hukumnya. Berhias bagi selain suami hukumnya haram. Tabarruj adalah idharu al-mahasin wal-mafatin. Tabarruj artinya adalah menampakkan mahasin, kebaikan-kebaikan dan keindahan-keindahan, dan sesuatu yang membuat fitnah. Ini hanya dianjurkan bagi suami. Adapun selain suami, selain mahram, maka hukumnya haram. Kalau kepada mahram, kerabat yang masih mahram, ini juga harus dibatasi. Berhias ini hanya untuk suami. Adapun selain suami, kalau bukan mahram maka haram. Kalau kepada mahram ini juga harus dibatasi, bukan hal-hal yang menimbulkan fitnah. Demikian fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Maka para ummahat dilarang menampakkan mahasin. Beliau Syekh bin Baz juga mengatakan keadaan dalam bersuara, kemudian dalam berjalan, ini juga termasuk tabarruj. Ini juga termasuk perhiasan. Maka tidak boleh. Demikian juga minyak wangi, ini juga haram. Maka hati-hati dalam masalah ini. Adapun tabarruj bagi suami maka sangat dianjurkan. Al-afifatu la yatabarrajna. Tabarroja ya tabarroju, kemudian ketemu nun niswah jadi tabarrojna. Maka di sini fi'il mudhari' menjadikan nama benian, menjadi mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Karena kalau sudah kesambung dengan nun niswah, mau rafa, mau nasab, mau jazm, bunyinya tetap ya tabarrojna. Maka menjadi mabni dia di atas mabni dengan sukun. Wa inna salabihi nunut taukid al khafifah, nunut taukidi al khafifatu bacanya, karena dia sifah ke nun. Karena khafifah yang ringan itu adalah sifat ke nun, bukan ke taukid. Dan apabila bersambung dengannya nun taukid yang khafifah yang ringan, nahwu lan akhrujan lan akhrujan lan akhrujan, saya tidak akan keluar. Awis sakilatu atau nun taukid yang sakilah, nahwu lan akhrujanna, sama artinya. Bedanya kalau nun taukid sakilah lebih kuat, penguatannya lebih kuat sakilah daripada khafifah. Karena mabniyan alal fathi fi mahalli nasab, maka menjadi fi'il mudhari itu mabni, bukan mu'rab lagi, bukan mu'rab lagi, maka menjadi mabni dengan fathah. Mabni dengan fathah. Ini sudah lalu dalam pembahasan rafa' kemarin. Pokoknya kalau sudah bersambung dengan nun taukid, baik itu khafifah maupun sakilah, maka di fathah terus, mabni alal fathah terus. Wa in ittashala bihi aliful itsnain, apabila bersambung dengan alif itsnain, yaitu af'alul khamsah ini kemarin, af'alul khamsah, nahwu lan takuma, kalian berdua tidak akan berdiri. Takuma artinya kalian berdua tidak akan berdiri. Atau lan yakuma, mereka berdua tidak akan berdiri juga bisa. Awawul jamaah atau bersambung dengannya wawu jamaah, nahwu lan takumu, kalian orang kalian banyak tidak akan berdiri. Atau lan yakumu, mereka orang banyak enggak akan berdiri. Aw ya'ul muannatsati al mukhatabati atau ya muannatsah, untuk mukhatabah yang diajak bicara itu wanita, nahwu lan takumi, kamu wahai perempuan tidak akan berdiri. Kana nasbuhu bihadfin nun, maka nasabnya seperti ini pada kalau bersambung yaitu af'alul khamsah, maka nasabnya itu dengan menyembunyikan nun, dengan membuang, menghapus nun. Maka lan takumu aslinya takumuna, karena kemasukan lan jadi takumu. Takuma lan takuma aslinya ketika rafa takumani. Takumani. Karena kemasukan lam maka dibuang nunnya. Jadi pada keadaan nasab kalau af'alul khamsah itu dengan membuang nun, tidak dengan fathah lagi. Makanya syarat fi'il mudhari' mau di'irab pakai harokat, baik itu dhammah atau fathah atau sukun, itu harus fi'il mudhari' yang masih alami, yang belum bersambung dengan apa-apa. Wal alifu awil wawu awil ya'u, alif yang ada pada lan takuma, awil wawu, wawu jamaah takumu, atau ya takumi, semuanya adalah domirun muttasilun, domir yang bersambung, karena di situ disambung, enggak berpisah. Mabniun ala sukun, semuanya mabni dengan sukun, fi mahalli rafa, fa'il, menduduki posisi rafa, menduduki jabatan rafa, i'rab rafa, yaitu sebagai fa'il. Kama saya tibayanuhu fi niyabati hadfin nun anil fathah insyaallah ta'ala, sebagaimana yang akan datang penjelasannya dalam hadfun nun itu mengganti fathah, yaitu nanti dalam tanda nasab terakhir. Tanda nasab yang terakhir yaitu halaman 63 insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu taala niyabatul alif anil fathah. Sekarang tanda yang kedua, ya, tanda yang kedua, tanda nasab yang kedua. Setelah kemarin tanda nasab yang pertama adalah fathah pada isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari' yang masih alami. Sekarang tanda nasab yang kedua yaitu alif. Kenapa? Kenapa kok setelah fathah itu alif? Karena alif adalah huruf yang paling dekat dengan fathah. Karena fathah itu kalau panjang maka melahirkan alif. Fathah itu kalau dibaca panjang maka melahirkan huruf alif, nggak mungkin melahirkan huruf ya atau huruf wawu. Kalau amal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah, adapun alif maka menjadi tanda bagi nasab ini hanya pada satu tempat, yaitu pada asma'ul khamsah yang kemarin rafa'nya pakai wawu. Asmaul khamsah kemarin rofaknya pakai wawu, sekarang nasabnya pakai alif, nanti insyaallah jernya pakai ya. Nahwu ra'aitu abaka wa akhoka wa ma asbah dzalik. Maka ini akan kita baca gitu saja karena Asmaul Khamsah kemarin sudah selesai. Aqulu qala syari aqulu lamma anha al-kalama. Fa'ilnya anha adalah domir mustadir takdiru huwa kembali kepada musannif. Setelah musannif menyelesaikan pembicaraan al-fathati akhadha yatakallamu ala ma yanubu anha. Beliau memulai membicarakan apa-apa yang mengganti fathah. Muqaddiman al-alifa. Beliau muqaddiman i'rabnya hal. Beliau dalam keadaan mendahulukan alif ala ghairiha daripada tanda-tanda yang lain. Kenapa? Karena alif adalah huruf yang paling dekat dengan fathah. Fadzakara annaha takunu alamatan ala nasbil kalimah. Beliau menyebutkan alif ini menjadi tanda nasabnya suatu kata niabatan anil fathah sebagai ganti dari fathah fi maudin wahidin, hanya pada satu tempat saja. Wa wal asmaul khamsah, yaitu isim yang lima. Allati taqaddama dzikruha fi niyabatil wawi anid dhamma, yang telah terdahulu penyebutannya serta definisinya di dalam niyabatul wawi anid dhamma, tatkala tanda wawu tanda rafa dengan wawu mengganti dhamma. Famithaluha mansubatan, maka contoh ha kembali kepada asmaul khamsah. Maka contoh asmaul khamsah mansubatan hal dalam keadaan nasab qauluka, khabar dari misal. Ati abaka, taatilah bapakmu. Wahtarim akhaka, hormatilah saudaramu. Wazuri hamaki, dan sambangilah, berkunjunglah, ziarahlah kepada kerabat suamimu. Wanabdif faka, dan bersihkanlah mulutmu. Nabdif, bersihkan. Wahbabtu dal ilmi, dan saya mencintai orang yang memiliki ilmu. Dha di sini bermakna sahib, pemilik ilmu. Wa qauluhu ta'ala, bacanya wa qauluhu karena ataf ke qauluka. Wa qauluhu ta'ala wa ja'u abahum, dan mereka saudara-saudaranya Yusuf mendatangi bapak mereka. Wa awa ilaihi akhah, dan contoh berikutnya adalah awa ilaihi akhah. Awa fa'ilnya kembali kepada Yusuf, dan Yusuf awa itu merangkul atau mendekatkan. Awa itu merangkul atau mendekatkan saudaranya ketika datang kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf merangkul saudara yang seibu, saudara-saudara lain masih belum tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf. Kemudian terjadilah apa yang terjadi ketika kejadian takaran emasnya Nabi Yusuf ditaruh di barang milik saudara-saudaranya itu. Jadi sebelumnya Nabi Yusuf sudah memberitahu akan skenario yang akan beliau berikan. Awa ilahi akhohu, kembali kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merangkul saudaranya dan membisiki bahwasanya beliau akan membuat sebuah rencana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ankana dzamalin, ankana dzamalin, ankana dzamalin. Ini dalam surat Al-Qalam. Dia itu sombong karena merasa memiliki harta. Angkana. An di sini litta'lil angkana. Karena merasa memiliki harta. Angkana dhamalin. Utullim ba'da dhalika zanim. Angkana dhamalin. Manusia itu menjadi utul, menjadi sombong. Karena merasa angkana dhamalin, karena merasa memiliki harta wabanin, dan memiliki banyak keturunan. Syahidnya adalah dhamalin. Di situ adalah dha adalah asmaul khamsah, kemudian mansub karena sebagai khobar kana. Karena isim kana adalah domir mustatir Takdiru huwa kembali kepada sebelumnya, itu si utul tadi, si utul, si zanim tadi. Fakullu wahidin min hadhil asma, maka masing-masing dari setiap dari isim-isim yang disebutkan tadi mansubun, semuanya nasab. Wa alamatun nasbi al-alif, tanda nasabnya alif. Terbukti apa? Ketika kemarin rafa alifnya itu enggak ada. Dzu pakai wawu, aku, abu pakai wawu. Ketika nasab kok diganti wawunya, diganti alif, berarti itu tandanya, itu tanda nasabnya dengan alif. Nanti tanda jernya dengan ya. Niyabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk asma'ul khamsah. Wahwa mudhof, dan asma'ul khamsah itu seluruhnya harus mudhof. Karena kalau enggak mudhof, nanti i'rabnya enggak pakai huruf. Ingat, asma'ul khamsah di i'rab dengan i'rab kita ini ketika memenuhi syarat-syaratnya. Nanti insya Allah akan disebutkan syarat-syaratnya. Kalau enggak memenuhi syarat, maka i'rabnya itu seperti isim mufrad, hukumnya menjadi hukum biasa, isim biasa. Kalau mufrad ya pakai kaidahnya isim mufrad, kalau jamak mudzakkar salim ya jamak mudzakkar salim, kalau jamak kalau mutsanna ya mutsanna gitu. Jadi asmaul khamsah di irob rafa'nya pakai wawu, nasabnya pakai alif, jernya pakai ya, itu ketika memenuhi syarat. Kalau enggak memenuhi syarat, maka asmaul khamsah itu seperti isim-isim yang lain. Mufrad ya dihukumi mufrad, jamak ya dihukumi jamak. Ingat itu. Bagi yang pemula mungkin nanti enggak bingung. Wa ma badahu. Mana tadi? Wa ma badahu min dhamirin aw ismin dhahirin mudhafun ilaihi, dan apa-apa setelah dari isim asmaul khamsah tadi, baik itu malin, baik itu hu, ka, semua itu adalah mudhaf ilaih. Mafhum sini? Kalau lanjut, niyabatul kasrati anil fathati. Sekarang tanda nasab yang ketiga yaitu kasroh. Tanda nasab pertama adalah fathah, tanda nasab kedua adalah apa? Alif. Tanda nasab yang ketiga sekarang kasroh, dan ini yang paling kontra. Karena apa? Karena fathah itu, karena nasab itu identik dengan fathah, kok ini malah kasroh. Kalau amal kasrotu fatakunu alamatan lin nasbi, di sana ada faedah. Kenapa dhamma itu disebut dengan dhamma, fathah itu disebut dengan fathah, kasroh itu disebut dengan kasroh? Dikarenakan dhamma disebut dhamma, dhamma itu secara bahasa artinya menggabung. Karena kalau kita mau membunyikan dhamma itu harus menggabung mulut, jadi bulat mulutnya. U, bu, tu, su, ju, kan mulutnya bulat. Karena menggabung, dhamma secara bahasa artinya menggabung. Injik tamaksuron fadhammuka wajibun ana fi hawaka ukhaliful i'raba. Jika kamu datang dalam keadaan bercerai-berai, fadhammuka wajibun, maka kamu itu wajib untuk dirangkul. Aku dalam hawaka, dalam cintamu menyelisih i'rab. Adapun fathah, maka secara bahasa artinya buka. Kenapa? Karena kalau orang mau bilang fathah itu mesti mulutnya buka. A, ba, ta, sa, nah, itu buka. Ya, jadi dhamma tadi mulutnya gabung. Kalau fathah mulutnya buka. Adapun kasroh, ini yang diperselisihkan, kenapa kasroh itu apakah mulutnya mecah? Kasroh diambil dari kata-kata inkisar, yaitu turun. Jadi kalau bilang i itu kan harus agak payah, agak susah. I, b, t, v itu agak sedikit sulit. Jadi itu butuh perjuangan, butuh memecah. Butuh memecah atau mengebawahkan lisan. Itu jadi semua itu masih ada kaitannya secara bahasa antara dhamma menggabung, fathah membuka, dan kasrah itu memecah. Paham? Itu. Jadi kenapa dhamma dinamakan dhamma, kasrah dinamakan kasrah, fathah dinamakan fathah. Qala wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi, adapun kasrah maka menjadi tanda bagi nasab fi jam'il muannatsi as-salimi, hanya pada satu tempat yaitu jamak muannats salim. Jadi jamak muannats salim dirafa pakai dhamma dan dinasab dengan kasrah dan dijer juga dengan kasrah. Jamak muannats salim itu enggak bisa fathah. Kecuali nanti ada sebagian bahasa juga, sebagian logat yang dia itu menasabkan jamak muannats salim dengan fathah. Tapi yang masyhur yang fusha, jamak muannats salim itu enggak bisa fathah. Jamak muannats salim itu jadi dhamma, rafa'nya dengan dhamma, jer dan nasabnya sama yaitu dengan kasrah. Aqulu qala syari' aqulu takunul kasratu alamatan ala nasbil kalimah. Kasrah itu menjadi tanda bagi nasabnya suatu kata niabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah, fi maudin wahidin, yaitu pada satu tempat saja. Wa huwa jam'ul muannatsi as-salimu, yaitu pada jamak muannats salim. Wa qad taqaddama ta'rifu, dan telah lalu definisi jamak muannats salim, yaitu jamak yang yaitu suatu kata yang menunjukkan lebih dari dua yang ditambahi dengan alif dan ta, harus tambahan alif ta-nya. Itu jamak muannats salim, bisa untuk perempuan dan itu yang paling banyak, dan bisa juga untuk kata mudzakkar itu jarang. Itu kemarin definisi jamak muannats salim, di mana dia dikatakan salim karena enggak ada perubahan dari mufradnya. Fatimatun fatimatu, enggak ngerubah, enggak ngerusak apa-apa. Nahwu hadzartu al-muslimati min musyabahatil kafirati. Saya memperingatkan, hadzartu, saya memperingatkan al-muslimati, wanita muslimat, wanita-wanita muslimah, min musyabahati, dari menyerupai al-kafirat, wanita-wanita kufar. Enggak boleh tasyabuh dengan kufar. Enggak boleh tasyabuh dengan kufar, yaitu dalam hal-hal yang menjadi kekhususan mereka. Karena tasyabuh ini salah satu kriterianya adalah dalam hal-hal yang khusus. Dalam hal-hal yang khusus, maka enggak boleh seorang wanita memakai pakaiannya biarawati, enggak boleh. Yang pakaian yang khusus dengan orang-orang kafir, atau pakaian-pakaian yang menjadi simbol-simbol mereka. Adapun pakaian-pakaian yang itu sifatnya itu umum dan itu ada tazayyun, ada berhias bagi suaminya, maka itu insya Allah boleh. Adapun pakaian-pakaian yang khusus bagi mereka, orang-orang fasik, maka ini dijauhi, maka dijauhi. Wa qawlihi ta'ala, bacanya wa qawlihi ya. Maka di sini al-muslimati ini i'rabnya mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Hadzartu al-muslimati, aku memperingatkan wanita-wanita muslimah. Tapi tanda nasabnya bukan muslimata, tapi malah pakai kasroh. Tapi malah pakai kasroh. Karena jamak muannats salim nasabnya dengan kasroh. Wa qawli ta'ala fastabiqul khairati, berlomba-lombalah kalian untuk mencari kebaikan-kebaikan. Fakulun minal muslimati wal khairati, masing-masing dari muslimat dan khairat, jamu muannatsin salimun, adalah jamak muannats salim, mansubun, karena i'rabnya sebagai maf'ul dalam kedua contoh tadi sebagai maf'ul. Wa alamatu nasbihi al kasratu adh-dhahiratu, dan tanda nasabnya justru dengan kasrah dhahirah. Ala akhirihi, pada akhirannya niabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah. Karena jamak muannats salim enggak bisa fathah kecuali sebagian lughah. Wa qad yakunu nasbuhu bi kasratin muqaddarah, jamak muannats salim juga nasabnya bukan dengan kasrah dhahirah tapi dengan kasrah muqaddarah. Tapi ini khusus hanya yang munasabah. Karena jamak muannats salim enggak ada yang maksur. Jamak muannats salim juga enggak ada yang mangkus karena dia sudah khusus akhirannya adalah alif, alif ta, maka enggak bisa maksur karena maksur harus pakai alif. juga enggak bisa mangkus karena mangkus pakai ya, sedangkan jamak muannats salim sudah jelas akhirnya adalah alif dan ta, maka tinggal satu sebab muqaddar yaitu munasabah. Nahwu addabtu banati, contohnya saya mendidik anak-anak wanita saya. Wa qawli ta'ala yaqussuna 'alaikum ayati. Firman Allah Subhanahu wa taala yaqussuna 'alaikum ayati. Tidakkah datang kepada kalian rasul-rasul yang menceritakan, membacakan kepada kalian ayat-ayatku. Ayati jamak dari ayatun. Banati, banatun jamak dari bintun. Bintun, banatun. Ayatun jamak dari ayatun jamak dari ayatun. Sebentar, banat jamak dari bintun. Kok ada taksir? Kok ada dirusak? Siapa yang tahu jawabannya? Misalnya kan bintat kan gitu. Kalau pakai kaidah jamak muannats salim. Tapi kenapa ini ada taksir? Apakah banat itu jamak taksir? Karena taknya juga asli. Siapa yang punya faedah? Nanti ya ini ya PR nih. Fabanati wa mithlu ayati jamu muannatsin salimun mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu al-muqaddaratu alama qabla ya al-mutakallim. I'rabnya pakai kasrah muqaddarah karena ada munasabah kepada ya mutakallim. Man amin dhuhur ya ishtighalul mahal bi harakatil munasabah niyabatan anil fathah. Jadi jangan diatakan ayati itu pakai, kalau nasab jangan dikatakan pakai nasabnya pakai fathah tapi pakai kasroh karena jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu nasabnya justru pakai kasroh. Ini lawannya mamnu minasorof, kebalikannya mamnu minasorof. Kalau jamak muannats salim itu nasabnya pakai kasroh, kalau mamnu minasorof jernya itu pakai fathah. Kebalikannya jamak muannats salim adalah mamnu minasorof. Qala niyabatul ya'i anil fathah. Niyabatul ya' anil fathah. Sekarang tanda yang keberapa tadi? Fathah, kemudian alif, kemudian kasrah, kemudian ya. Berarti yang ke 4. Qala wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fit tahniyati wal jami'. Adapun ya sebagai tanda bagi nasabnya suatu kata adalah pada musanna dan pada jamak, yaitu jamak mudzakkar salim. Ini jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim karena jamak itu umum. Jadi alif lam di sini lil ahad, yaitu jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannats salim dan juga bukan jamak taksir. Karena jamak taksir kemarin sudah tanda nasabnya pakai fathah. Dan jamak muannats salim barusan lewat tanda nasabnya pakai kasrah. Maka tinggal jamak di sini adalah jamak mudzakkar. Aqulu qala syari' aqulu takunul ya'u alamatan. Ya itu menjadi tanda ala nasbil kalimah bagi nasabnya suatu kata niabatan lil fathah karena mengganti fathah fi maudhi'aini pada dua tempat. Ahaduhuma atau ahadihima juga bisa fil ismil muthanna pada isim yang digandakan menjadi dua, diduakan. Maka kemarin syaratnya harus bisa dipecah jadi dua dan bunyinya harus sama. Wa qad taqaddama ta'rifu, telah terdahulu definisinya. Nahwu qara'tu kitabaini. Saya telah membaca dua kitab. Maka kitabaini sebagai maf'ul bi mansubun dan tanda nasabnya bukan dengan fathah, bukan dengan alif, bukan dengan kasroh, tapi dengan ya. Karena buktinya ketika dia rafa kitabani pakai alif. Wa qaulihi ta'ala wa nahwu qaulihi ta'ala gitu, dan semisal firman Allah Subhanahu wa ta'ala fa wajada fiha rajulaini. Maka Nabi Musa mendapati di suatu tempat tersebut dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, yaktatilani. Maka rajulaini juga sebagai maf'ul bih dari wajada. Semuanya nasab. Wa nahwu akaltu tamrataini, dan seperti contoh aku telah memakan dua kurma. Maqali ta'ala ja'alna li ahadihima jannataini. Kami telah menjadikan bagi salah satu dari keduanya jannataini, dua taman. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini. Kisah dua orang pemilik taman di dalam surat Al-Kahfi. Kitabaini, kitabun, kitabani. Kalau nasab maka kitabaini. Rajulaini juga rajulun, rajulani, rajulaini. Tamrataini, tamrotun, tamrotani, tamrotaini. Jannatun, jannatani kalau rafa, kalau nasab dan jar jannataini itu mutanna. Fakulun min kitabaini wa rajulaini wa tamrataini wa jannataini mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u al-maftuhu. Al-ya'u sebagai khobar dari wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah ya. Al-maftuhu adalah na'at ke ya. Tapi ini na'at sababi, sehingga tidak harus menyerupai dalam masalah laki-laki perempuannya. Maka al-maftuhu ma qablaha ma mausul mabni, dia irabnya rofa sebagai naibul fa'il dari maftuh yang di fathah. Apanya yang di fathah? Yaitu apa-apa yang sebelum ya tadi. Karena musanna itu kaidahnya sebelum ya di fathah, ya-nya di kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim, sebelum ya-nya di kasroh, ya-nya di fathah. Itu al-ya wal maftuh ma qablaha, berarti ya musanna maksudnya. Jadi ya musanna itu maftuh ma qablaha. Kalau ya jamak mudzakkar salim, maksur ma qablaha di kasrah sebelumnya. Kalau ya musanna di fathah sebelum ya tadi. Muhammadaini sama Muhammadina. Niyabatan anil fathah sebagai ganti dari fathah, li'annahu musanna, karena dia adalah musanna. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad, dan nun adalah sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Karena pada isim mufradnya ada tanwinnya, maka ketika di musanna dan dijamakkan dengan mudzakkar salim masih diganti dengan nun. Pendapat ini pun kemarin sudah kita sebutkan, ini adalah pendapat yang paling masyhur. Paila pendapatnya para nuha banyak sekali tentang masalah nun musanna dan nun jamak mudzakkar salim, sampai ngeluh banyak sekali. Nah, kemarin yang saya tekankan, yang saya pilihkan apa? Bahwasannya nun ini adalah ganti dari tanwin ketika mudhof, karena dihilangkan. Ketika ada alif lam, maka dia adalah ganti dari harokat. Gitu. Wal maudhu tsani, sekarang tempat yang kedua yang nasabnya pakai ya, yaitu jam'u al mudzakkari as-salimu, jamak mudzakkar salim. Terus terang saya sendiri agak males kalau pembagian seperti ini. Enak langsung jam mudzakkar salim itu rafaknya pakai apa, nasabnya pakai apa, jarnya pakai apa, itu aja biar to the point. Kalau seperti ini banyak sekali cabangnya. Saya kadang lupa ini saya sedang bahas nasab atau sedang bahas rafa atau sedang bahas jar. Karena dibolak-balik lagi, kemarin sudah jamak mudzakkar salim, sekarang jamak mudzakkar salim lagi. Enaknya itu langsung isim mufrad itu pakai apa, jamak taksir itu pakai apa, rafa nasab jarnya, jamak mudzakkar salim rafa nasab jarnya pakai apa. Itu Itu saja nanti yang untuk ngafal. Ini kita cuma sekedar baca gitu saja ya. Kalau pemula kalau mau ngafalkan gitu saja. Kalau ngikut silsilah ini ngeluh nanti. Waqad taqaddama ta'rifu aidan, telah terdahulu definisi jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun, bisa dipisah dari tambahan tersebut dan bisa ketika mufrad bisa diatofkan dengan atof yang dengan kata yang semisal, dengan kata-kata yang semisal. Itu jamak mudzakkar salim. Nahu hadzartu almuslimina min taqlidi adahim. Aku memperingatkan kaum muslimin dari taklid musuh-musuh mereka. Di mana taklid kepada a'da ini menjamur di tengah-tengah kaum muslimin, mulai dari ibadah mereka sampai ritual sampai gaya hidup sampai semuanya adalah taklid kepada a'da, kepada kaum kufar. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Wa qawli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tattakhidul kafirina awliya'a. Syahidnya adalah tadi hadzartu almuslimina. Almuslimina sebagai maf'ul mansub, tanda nasabnya pakai ya. Demikian juga la tattakhidul kafirin, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali. Maka kafirin juga mansub dan tanda nasabnya juga pakai ya. Karena kafirin adalah jamak mudzakkar salim dari kafirun, kafironi, kafiruna gitu. Aulia sebagai maf'ul kedua. Aulia sebagai maf'ul kedua. Fakulun minal muslimina wal kafirina mansubun. Masing-masing dari kafirin, muslimin dan kafirin adalah mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Wa alamatun nasbi al ya wal maksuru ma qablaha. Dan tanda nasabnya adalah dengan ya. Cuma bedanya kalau ya jamak mudzakkar salim tu maksur ma qablaha, kalau ya nya mutsanna maftuh ma qablaha. Itu yang pemula itu ngafal itu, ya nya jamak mudzakkar salim itu maksur ma qablaha, di kasrah sebelum ya nya. Kalau ya nya mutsanna itu di fathah sebelumnya. Al-maftuh ma ba'daha, di fathah setelah ya tadi, nunnya maksudnya. Al-maftuh ma ba'daha itu nunnya. Kalau mutsanna malah maksur ma ba'daha. Jadi mutsanna itu ya-nya itu sebelum ya di fathah, setelah ya di kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya di kasroh, setelah ya di fathah, gitu. Liannahu jamu mudzakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa nunu iwadun anit tanwin fil ismil mufrad, dan nun adalah gantian dari tanwin pada isim mufrad sesuai perselisihan yang telah kemarin disebutkan. Masih ada satu lagi. Diambil atau tidak ini? Sudah ada kayaknya ya. Tanda nasab satu lagi. Sudah paham toh ini? Kalau sudah paham tak baca kita aja. Qalan ya batu hadfin nun anil fathah. Ini jangan nanti ada perselisihan thubut atau sabat. Kemudian nanti ada faedah tentang masalah asyud. Insyaallah ditangguhkan di hari Sabtu saja. Semoga berfaedah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.